نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad tanggal 11 Ramadan 1436 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 Juni 2015. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita tafsir ayat-ayat sukses. Sukses menurut Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, sukses yang sebenarnya, sejati, hakiki, dan abadi. Dan sebelumnya ada kuis, ini ada 4 buku kecil untuk ikhwan dan akhwat, campur jadi satu. Nanti jawabannya ditulis di kertas, disertai nama, alamat, dan nomor yang bisa dihubungi. Yang lalu, ya, gampang aja pertanyaannya ya. Kemarin kita sampai di surat apa, ayat berapa? Nah, gampang kan? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit kan? Ya itu aja. Jawabannya di kertas, disertai nama, alamat, dan nomor yang bisa dihubungi. Selanjutnya kita masuk ayat yang ke-29. Masih redaksi Al-Faizun, yaitu di surat Al-Mu'minun ayat nomor 111. Al-Mu'minun 111. Monggo kita buka Al-Mu'minun ayat 111. Surat ke-23. Ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka pada hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Ya, di sini ada dua kriteria sukses. Yang pertama-tama adalah Allah memasukkan kita ke dalam surga. Masuk surga itu adalah sukses yang penuh dengan kenikmatan, selamat dari api neraka. Kenikmatan yang abadi. Kemudian kriteria sukses yang kedua di sini adalah sabar. Masuk surga itu karena sabar. Yang lalu sudah dibahas, ya, diulangi sedikit tidak apa-apa. Definisi sabar. Definisi ini penting karena banyak salah kaprah tentang sabar di masyarakat. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar itu apa definisinya? Coba ya saya lihat ya. Ingin tahu apa definisi sabar di sana? Nanti kita cocokkan dengan definisi menurut agama. Ya. Sabar. Sabar tahan menghadapi cobaan. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Ya, bersabar, bersikap tenang. Menyabarkan, menenangkan perasaan. Ya. Berarti sabarnya ini maknanya sangat sangat apa namanya? Sangat kurang maknanya. Kemudian sabar, adem, betah, damai, kalem. Kepala dingin, lapang dada, setia, tabah, tahan, tawakal, teduh, dan seterusnya. Berarti maknanya sangat kurang. Atau juga di masyarakat kita, sabar itu maknanya apa di masyarakat? Diam saja. Di apa-apakan diam saja. Di apa-apakno menengok, ai, ya, ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Duitmu dicupuk, menengotok. Hartamu diambil, menengotok. Semuanya, itu sabar. Lek ngomong titik diwara, gak sabar kok niki. Nah, itu salah 100%. Itu definisi yang salah 100%. Itu bukan sabar, itu namanya lecek, itu namanya lemah. Sabar menurut agama itu adalah, menurut bahasa, al-habsu wal-man'u. Mencegah dan menahan. Adapun menurut istilah, menurut terminologi, menurut syariat, sabar itu adalah habsun nafsi anil jaza' wal lisan anit tasyaqqi wal jawarih an latmil hudud wa syaqqil juyub. Jadi sabar itu adalah menahan hati untuk tidak berkeluh kesah. Jadi hatinya ditahan tidak berkeluh kesah, tidak ngeresulo. Kemudian menahan lisan, tidak mengadu. Lisannya tidak mengadu, tidak ngomel-ngomel ke sana kemari, kecuali mengadu kepada orang yang tepat sasaran, yang diharapkan bisa memberikan solusi, atau bahkan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa-apa, boleh, itu malah ibadah. Yang ketiga, menahan anggota tubuh untuk tidak menampar pipi dan merobek baju, yaitu tidak melakukan perbuatan anarkis, tidak membenturkan kepalanya di tembok, tidak mukuli tembok, tidak mecahkan kaca, tidak banting piring, ya, dan semisalnya. Itu sabar, berarti hati, lisan, dan perbuatan. Dan sabar bukan berarti enggak boleh marah. Justru marah itu adalah sabar. Orang yang marah itu adalah orang yang sabar. Orang yang enggak bisa marah itu enggak sabar. Nah, bingung antum. Ya kan? Orang marah itu adalah orang sabar. Yang enggak marah itu enggak sabar malah. Bingung kan? Nah, ini perlu syarah. Syarahnya itu adalah marah ada dua macam. Ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Al-ghadab al-mahmud dan al-ghadab al-madmum. Marah yang terpuji adalah marahnya niatnya karena Allah untuk memberikan pelajaran, pendidikan, dan marahnya tidak melampaui batas, tidak sampai keluar kata-kata kotor, sumpah, serapah, ya. Itu marah yang terpuji. Orang yang marah seperti ini itu adalah orang sabar. Dia sabar untuk marah. Luar biasa. Seperti siapa? Seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marah untuk memberikan pelajaran, pendidikan. Kalau enggak marah, gimana nanti? Ada kalanya kalau kita enggak marah bisa diinjak-injak. Sehingga perlu marah juga untuk memberikan pelajaran bahwa saya juga bisa marah. Yang bisa marah bukan hanya kamu, semua juga bisa marah. Seperti itu. Ada lagi marah yang tercela. Marah yang tercela adalah kebalikannya. Niatnya bukan lillah, tapi untuk memuaskan nafsu. Tidak mengandung unsur pelajaran dan pendidikan. Dan marahnya juga melampaui batas. Sumpah serapa, kebun binatang keluar semuanya. Ya, itu marah yang tercela. Jadi orang sabar itu adalah orang yang siap untuk marah. Tapi marah yang terpuji. Kalau enggak siap berarti dia enggak sabar, berarti dia lemah. Jadi sabar itu adalah maju terus, pantang mundur, jatuh bangun, tidak menyerah sebelum berhasil. Termasuk untuk mengembalikan hak-hak kita. Itu namanya adalah sabar, ulet. Ya, kemarin sudah disinggung panjang lebar masalah sabar ini. Kemudian sabar oleh para ulama dibagi menjadi tiga. Sabar mengerjakan ketaatan. Ini butuh sabar, sholat, puasa, zakat, ini itu. Kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini, butuh sabar. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat, butuh sabar. Enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini, butuh sabar. Yang ketiga adalah sabar menghadapi musibah. Orang hidup selalu ada musibah. Menimpa apa? Ekonomi, kesehatan, rumah tangga, dan yang lain-lainnya. Jadi di ayat ini disebutkan mereka itu masuk surga karena apa? Sabar. Karena itu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan, "La imana liman la sabra lahu." Tidak ada iman bagi orang yang tidak sabar. Enggak mungkin ada iman. Iman enggak bisa tegak kalau enggak ada sabar. Semuanya butuh sabar dan kembali kepada definisi sabar. Karena masyarakat kita begitu ada orang marah, ini gak sabar. Atau juga karena salah paham tentang definisi sabar, sehingga masyarakat sering mengatakan sabar itu ada batasnya. Ya, sabar itu ada batasnya. Artinya ketika dia marah, berarti sudah gak sabar lagi kan? Enggak, ini kembali kepada definisi yang salah. Bahkan orang yang marah itu adalah orang yang sabar. Bukan berarti kesabarannya sudah habis. Dia sabar untuk memberikan pendidikan. Seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya melihat ya orang memakai jimat. Jimatnya berupa halaqah min sufrin, gelang dari kuningan atau tembaga. Rasulullah tanya, "Ma hadhihi?" Apa ini? Minal wahina, untuk mengobati penyakit atau nangkal penyakit. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? "Inzi'ha." Fa innaha la taziduka illa wahnan law mutta aw law mitta wa hiya alaik ma aflahta abadan. Kamu lepas sekarang juga karena tidak menambahmu kecuali hina. Kalau kamu mati masih punya itu, kamu tidak akan untung selama-lamanya. Marah atau tidak? Marah. Marah. Tapi marah sabar, marah yang terpuji. Ya. Itu di surat Al-Mu'minun ayat 111. Kemudian berikutnya masih di redaksi Al-Faizun surat An-Nur ayat nomor 52. Monggo kita buka surat An-Nur ayat nomor 52. Ya. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقَهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan takut kepada Allah, dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Orang yang sukses. Di situ ada tiga kriteria sukses. Yang pertama-tama adalah wa may yuti'illaha wa rasulahu, taat kepada Allah dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Paling enak hidup ini adalah taat kepada Allah dan rasulnya. Kalau kita ingin bahagia, rumah kita itu di surga. Kita harus bisa pulang ke rumah kita. Bagaimana caranya kita bisa pulang ke rumah kita? Kita harus tahu alamat menuju rumah kita. Ya, yang lalu sudah sempat kita singgung bahwa kita kalau mau perjalanan naik mobil keluar kota pakai apa? Pakai GPS supaya enggak kesasar. Iya kan? Lah menuju surga pun juga kita punya GPS. Punya apa namanya panduan peta supaya enggak kesasar. GPS-nya adalah Al-Quran was sunnah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa pulang ke rumah kita di surga. Kalau tidak, nanti kita akan kesasar. Ya, kesasar, tidak bisa pulang ke rumah kita, justru masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua adalah wa yakhsyallaha, takut kepada Allah atas dosa-dosa yang lalu. Demikian menurut penjelasan sebagian mufassirun untuk membagi antara taat, takut dan takwa. Ya. Jadi takut kepada Allah atas dosa-dosanya yang lalu. Di situ antum perhatikan Al-Qur'an itu memakai kata-kata takut dengan dua redaksi. Ada al-khauf, ada al-khosyah. Apa bedanya? Al-khauf itu umum. Al-khauf itu adalah takut kepada sesuatu karena memang sesuatu itu menakutkan. Misalnya orang takut kepada macan, itu namanya adalah khauf. Takut kepada api, itu namanya khauf. Takut kepada musuh, itu namanya khauf. Ini punya keutamaan, khauf ini bagus. Tapi ada lagi yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu al-khosyah. Khosyah itu adalah takut dikarenakan kita kenal kepada yang kita takuti. Kita tahu keagungannya, kita tahu kemuliaannya, sehingga kita pun takut karena kenal dia. Ini lebih hebat takutnya. Sehingga Allah menyebut para ulama itu sebagai apa? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama, orang-orang berilmu, khosyah. Khosyah ini tingkatannya tinggi ya. Jadi kita takut kepada Allah bukan karena waduh menakutkan, neraka. Nah, itu khauf. Kalau enggak, saya kenal Allah. Allah adalah maha pemurah. Allah adalah maha pengasih, Allah adalah maha penyayang, maha pengampun, maha menerima taubat. Allah adalah maha mulia, Allah adalah maha. Aduh, saya kok jadi sungkan kepada Allah ya. Nah, ini takut yang hebat. Jadi bukan karena sesuatu itu menakutkan, tapi karena kita kenal dengan dia, sehingga kita pun takut. Kalau bahasa kita mungkin sungkan barangkali ya. Yang jelas pokoknya khosyah ini nilainya di atasnya al-khauf. Walaupun al-khauf juga bagus, tapi khosyah lebih lagi nilainya. Takut kepada Allah atas dosa yang lalu. Kemudian takut kepada Allah itu bukan hanya nangis saja. Ya, ada pengajian, nangis, tapi pulang dari masjid melanggar lagi. Nah, itu namanya bukan takut. Takut kepada Allah itu adalah kita tidak lagi melanggar. Itu namanya takut. Takut. Kalau hanya orang nangis tapi terus melanggar, itu enggak takut namanya. Kemudian yang ketiga adalah wayattaqahi, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ke depan bertakwa. Jadi takut dosa di masa lalu dan ke depannya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu kriteria sukses yang ada di dalam surat An-Nur ayat 52. Ya, berikutnya di surat Al-Hasyr ayat nomor 20. Al-Hasyr ayat 20, monggo kita buka. Ya, surat yang ke-59 ayat nomor 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun." Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah. Penghuni-penghuni jannah itulah orang-orang yang beruntung, sukses. Nah ini selalu sukses diidentikkan masuk ke dalam syurga. Jadi di sini kriteria sukses adalah cuma satu, masuk ke dalam syurga, ya, yang penuh kenikmatan abadi dan diselamatkan dari api neraka. Itulah sukses. Jadi sebelum kita masuk syurga, berarti kita masih belum sukses. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ditanya, ya Imam, mata yajidul abdu ta'mar raha. Wahai Imam, kapan seorang hamba itu merasakan ketenangan yang sebenarnya, tenang yang sebenarnya, bahagia sejati? Kapan? Ya. Apa kata beliau? Inda awwali qadamin yad'uha fil jannah. Ketika dia meletakkan kakinya pertama kali di surga. Sudah masuk surga, nah itu tenang sebenarnya, bahagia sebenarnya. Antum pernah ngecek enggak di Al-Qur'an? Kata-kata bahagia, redaksi bahasa Arab ya. Bahagia bahasa Arab itu kan dari kata-kata sa'ida. Ya, dari huruf sin, ain dan dal. Ya, itu bahagia. Coba antum lihat di Al-Qur'an. Allah berapa kali mengulang kata-kata bahagia ini? Dan siapakah yang bahagia menurut Al-Qur'an itu? Coba antum lihat. Ya. Coba antum periksa ada berapa kali bahagia di Al-Qur'an. Ya. Ternyata Allah cuma menyebut satu kali saja. Satu kali saja dan tidak diulang lagi oleh Allah. Pakai redaksi bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Arab kan bahagia itu pakai sin, ain dan dal. Nah, itu ada di dalam surat Hud. Surat ke-11 ayat nomor 108. Siapakah orang bahagia itu? Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam jannah. Jadi Allah hanya menyebut bahagia satu kali saja, dan itu pun disebut oleh Allah bahagia adalah ketika kita sudah masuk ke dalam syurga. Kalau belum masuk syurga, masih belum bahagia yang sejati. Iya. Masuk syurga, menginjakkan kaki di syurga, nah baru sukses, bahagia sebenarnya. Enggak ada susah lagi selama-lamanya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk ahlul jannah. Ya, yang penting pokoknya masuk syurga itu gampang. Resepnya hanya ada 4. Ya, cuma 4. Dikit kan? Yang pertama-tama adalah jangan syirik. Nah, ini paling besar. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu belajar apa itu tauhid, apa itu syirik. Jangan sampai ya, kita melakukan kesyirikan tanpa kita sadar. Sumber kajiannya adalah wahyu Allah, Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditambah penjelasan dari para ulama. Nah, syirik ini banyak loh ya. Syirik ini banyak sekali. Di antara syirik-syirik besar ini kadang kita enggak merasa adalah syirku an-niyah. Syirik dalam hal niat. Ya, beribadah niatnya bukan lillah. Atau niatnya lillah kecampuran untuk selain Allah. Atau bahkan niatnya 100% untuk selain Allah. Wah, ini bahaya. Kemarin sudah pernah kita bahas kan, 3 kelompok yang pertama dibakar di neraka. Ya. Ngajar ilmu, membaca Al-Qur'an, rajin sedekah, bahkan mati syahid di medan perang, dibakar di neraka semuanya. Karena tujuan mereka adalah riya dan sum'ah, ingin dilihat, didengar dan dipuji. Ya. Syirik. Kemudian yang kedua, syirik itu adalah, ini macam-macam syirik ya, di antaranya adalah syirkud da'wah, syirik dalam doa, minta-minta kepada selain Allah. Ini masih banyak ya. Bahkan minta kepada batu juga ada. Bahkan minta kepada pohon juga ada. Kemudian yang ketiga adalah syirkul mahabbah, syirik dalam cinta. mencintai selain Allah seperti cinta kepada Allah. Hati-hati. Jadi syirik bukan hanya menyembah patung. Orang cinta dunia berlebihan ini syirik. Cinta dunia berlebihan ini syirik, menyekutukan Allah dalam apa? Cinta. Sehingga ada orang disebut oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Abdud dinar, abdud dirham. Hambanya dinar, hambanya dirham. Budaknya dunia. Cinta dan bencinya karena dunia. Orang musyrik. Kemudian yang ketiga, yang keempat. Nah ini juga bahaya sekali. Syirkut ta'ah, syirik dalam hal ketaatan. Taat kepada selain Allah mutlak. Apalagi dia punya keyakinan bahwa yang selain Allah itu bisa membuat hukum sendiri. Bahwa yang selain Allah itu punya hak untuk menghalalkan dan mengharamkan. Bahwa yang selain Allah itu bisa menetapkan hukum-hukum. Ini adalah syirik besar. Syirik dalam taat, syirik dalam hukum. Berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan main-main ini. Bukan main-main. Orang meyakini, oh enggak apa-apa. Membuat hukum selain hukum Allah itu tidak apa-apa. Wah, ini kafir musyrik. Apalagi menyatakan hukum Allah enggak berlaku sekarang. Itu hukum primitif. Harus diganti dengan hukum yang baru lagi. Kafir musyrik. Berbeda kalau orang merasa bersalah. Iya, memang berhukum dengan hukum selain Allah ini salah. Ini enggak benar. Yang benar hukum Allah. Tapi dia lakukan itu karena ada kepentingan-kepentingan yang lain. Maka ini enggak kafir, tapi dia bisa fasik dan bisa zalim. Ya. Itu yang pertama, resep masuk surga, ya. Tauhid, jangan syirik. Yang kedua, resep masuk surga itu gampang. Mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan menyimpang. Ah itu. Berarti kita harus belajar akidah yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus belajar itu. Jangan menyimpang akidah. Karena banyak yang menyimpang akidah. Ada yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mencaci maki sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencaci maki para sahabat Nabi, ya. Kemudian ya semacam-macam lah kelompok-kelompok menyimpang. Kemudian yang ketiga, resep masuk surga adalah jangan berbuat dolim kepada orang. Nah, dolim ini berat. Dolim ini urusannya panjang. Kita tobat kepada Allah, jungkir balik, enggak akan diterima oleh Allah sebelum urusannya diselesaikan kepada pihak yang terkait. Dolim, berbuat dolim. Ya. Mendolimi orang ini berat. Orang yang utang kepada orang, ngemplang tidak bayar, lalu dilaporkan ke polisi. Proses pengadilan, dia masuk penjara. Ya, setahun, dua tahun di penjara. Kemudian setelah keluar dari penjara, tidak ada tuntutan lagi dari pemerintah. Ya. Apakah di sisi Allah dia sudah terbebas dari tuntutan? Belum. Itu kan tuntutan hukum negara, dia bebas. Hukum Allah dia belum bebas sebelum dia mengembalikan uangnya kepada orang yang dia utang. Kan gitu kan? Utang 100 juta, 200 juta enggak bayar, dilaporkan, masuk penjara. Keluar dari penjara, selesai kan? Kan banyak orang gitu kan, nipu orang miliaran, masuk penjara, telah keluar dari penjara bebas, hartanya masih miliaran dinikmati, gitu kan? Nah, ini di sisi Allah belum bebas. Kalau ingin bebas, nah, uangnya harus dikembalikan, itu baru bebas. Mendolimi orang ini berat. Sehingga orang-orang yang bangkrut hari kiamat nanti adalah orang yang banyak ibadahnya, tapi juga banyak kedolimannya. Sehingga ganjarannya oleh Allah diambil untuk melunasi kedoliman-kedolimannya sampai habis, dosanya tambah banyak, dan dia pun menjadi orang yang bangkrut, dilempar ke neraka. Kemudian yang keempat adalah meninggalkan berbagai macam maksiat selain 1, 2, dan 3. Ya. Cuman maksiat ini kalau mau tobat masih mudah, tinggal langsung aja tobat antara dia dengan Allah. Jadi itu. Ya. Kita sampai di mana tadi? sampai di surat Al-Hasyr ya. Al-Hasyr 20 tadi ya. Ya, di situ cuma satu saja, yaitu masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan abadi dan diselamatkan dari api neraka. Ya. Monggo, sekarang kita masuk redaksi baru, redaksi Faqad Faz, redaksi yang keenam. Yaitu ada di surat Ali Imran ayat nomor 185. Ali Imran yaitu surat yang ketiga. Ayat nomor 185. Monggo kita buka. Ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ini ayat ini indah ya. Ayat ini indah. Kita akan berhenti di ayat ini. Kita bahas agak panjang. Di situ dikatakan bahwa semua yang hidup pasti akan mati. Dan nanti hari kiamat diberikan balasan sempurna. Yang diselamatkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, berarti dia adalah orang yang sukses. Kemudian kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Di sini kriteria sukses cuma satu saja, yaitu diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan abadi, kenikmatan yang tiada tara, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Nah, sekarang kita perluas mengenai kematian. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup panjang yang dikenal dengan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, yang dimuat secara lengkap dari berbagai riwayat oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu pergi ke kuburan untuk ngubur jenazah salah seorang sahabat dari kalangan Ansar penduduk Madinah. Sampai di kuburan, ternyata penggalian liang lahat belum selesai. Sambil menunggu penggalian selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap kiblat. Lalu para sahabat duduk sekeliling beliau dengan khusyuk, seakan-akan di kepala mereka ada burungnya, khusyuk sekali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangannya memegang semacam kayu, mencongkel tanah, sambil seperti beliau memikirkan sesuatu. Beliau melihat ke langit, beliau melihat ke bawah. Terus diulang-ulang oleh beliau 3 kali. Seakan-akan beliau sedang merenung sesuatu. Kemudian beliau mengatakan, "Istaidu billah min adzabil qabr." Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Diucapkan oleh beliau 2 atau 3 kali. Kemudian beliau membaca, "Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr." Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari azab kubur. 3 kali beliau ucapkan. Kemudian beliau cerita. Nah, ini ceritanya. Pertama-tama orang mukmin, nanti orang kafir atau fajir. Kata Rasulullah SAW, saya ceritakan langsung aja ya, karena hadisnya panjang kalau dibaca. Seorang hamba ketika sakaratul maut, ketika dia hendak pergi meninggalkan dunia menuju akhirat, turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit yang jumlahnya banyak, wajahnya putih-putih ibarat matahari, menyenangkan. Mereka membawa kain kafan dari syurga dan membawa parfum dari syurga. Kemudian para malaikat itu duduk di sekeliling calon mayit yang beriman ini sejauh mata memandang. Jadi artinya si mayit itu lihat kemana aja, yang dilihat adalah siapa? Malaikat yang menyenangkan, wajahnya putih-putih, bersih, menyenangkan. Kemudian datang malaikat maut alaihi salam, duduk di samping kepalanya sambil mengatakan, ayyatuhan nafsu at-tayyibah. Wa fi riwayah, ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keridhaannya. Lalu ruhnya keluar dengan lembut, diibaratkan oleh Rasulullah Muhammad SAW seperti air yang menetes. Ya, keluar dengan lembut seperti air menetes. Langsung dimasukkan ke dalam kain kafan dari syurga. Kemudian, ketika rohnya telah keluar itu, semua malaikat yang ada di antara langit dan bumi, malaikat yang ada di langit, semuanya ya, mendoakan dia, didoakan, disolati dia. Kemudian malaikat-malaikat penjaga pintu-pintu langit, semuanya berdoa kepada Allah agar ruh ini nanti masuk melalui pintunya dia. Ya. Dimasukkan ke dalam kain kafan dari syurga, ruhnya diberi parfum dari syurga, lalu keluar dari ruh itu bau yang sangat wangi, melebihi bau yang paling wangi di muka bumi ini. Kemudian ruhnya dibawa naik oleh para malaikat. Tiap-tiap melewati rombongan malaikat yang lain, mereka selalu bertanya, "Ma hadzal ruhut thayyib?" Ini ruhnya siapa ini? Baunya wangi ini. Yang membawanya menyebutkan Fulan bin Fulan. Ini ruhnya si Fulan bin Fulan, disebutkan kebaikan-kebaikannya ketika di dunia. Kemudian sampai ke langit dunia, malaikat yang membawanya minta dibukakan, langsung buka pintunya. Kemudian malaikat langit dunia menyertai sampai ke langit yang berikutnya, langit kedua. Langit kedua minta dibuka, langsung buka. Malaikat langit kedua menyertai sampai langit yang ketiga, terus sampai langit yang ketujuh, paling tinggi. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, uktubu kitab abdi fi illiyin. Tulislah catatan amal hambaku di illiyin, catatan amal ahlul jannah, karena dia ini adalah ahlul jannah. Kemudian Allah mengatakan, a'iduhu ilal ard, kembalikan lagi dia ke bumi. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kembalikan ke bumi, karena aku berjanji menciptakan dia dari tanah, mengembalikan dia ke tanah, dan nanti akan mengeluarkan dia dari tanah lagi. Lalu ruhnya dibawa turun ruhnya, ya. Kemudian kalau kita gabung dengan hadis yang lain, itu disebutkan ketika ditandu, dibawa ke kuburan, ini orang beriman, dia berteriak, dia mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, cepatkan aku, cepatkan aku. Sampai di kuburan, dimasukkan liang lahat, ditimbun, semuanya pulang, dan dia mendengar suara sandal mereka ketika mereka pulang. Kemudian dia sekarang sendiri di kuburan, gelap, pengap, sempit. Lalu dia didudukkan. Ini menurut para ulama kepada ruhnya, tapi dampaknya sampai kepada jasadnya. Dia didudukkan oleh dua malaikat yang dikenal dengan sebutan Munkar dan nakir, yang mana malaikat itu bentakannya keras, lalu dia pun dibentak. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Dengan mudah dia menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Lalu ditanya lagi, ma dinuk? Apa agamamu? Dengan mudah dia menjawab, dinil Islam, agamaku adalah Islam. Dia ditanya lagi, ma hadzal rajul ladzi bu'itha fikum? Siapa orang yang diutus kepadamu itu? Atau siapa nabimu? Gitu kan? Man nabiyuk? Dia menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia ditanya lagi, "Ma ma'amaluk? Apa amalmu?" Qala, "Qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu." Aku baca kitab Allah, aku imani dan aku percayai. Lalu malaikat membentak lagi, "Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk?" Ya, inilah namanya fitnah kubur. Ujian di kuburan. Dan ini adalah fitnah yang terakhir yang terjadi kepada orang mukmin. Karena dia orang beriman, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Orang beriman beramal saleh oleh Allah diberikan ketetapan, dia bisa jawab. Jawabannya bukan apalan, jawabannya adalah iman dan amal saleh. Dia bisa jawab, "Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Dia sukses. Lalu ada penyeru dari langit yang berseru, "Asadaqa 'abdi fa afrishuhu minal jannah walbasuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah." Hambaku benar. Berilah dia hamparan permadani dari syurga. Berilah dia pakaian dari syurga dan bukalah untuknya pintu menuju syurga. Subhanallah. Lalu datang kepada kekuburannya itu kenikmatan-kenikmatan syurga. Kuburannya berubah menjadi taman di antara taman-taman syurga. Kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Kemudian datang kepada dia satu orang yang wajahnya bagus, pakaiannya indah dan baunya wangi. Ya. Lalu orang yang mati ini tanya, apa namanya? Atau orang yang datang itu ngomong, "Kabar gembira untukmu dengan sesuatu yang membuat kamu bahagia. Kabar gembira, kamu mendapat ridha dari Allah. Kamu mendapatkan syurga yang penuh dengan kenikmatan yang kekal abadi." Lalu yang mati tanya, "Siapa kamu ini? Semoga Allah memberikan kepadamu kabar gembira dengan kebaikan. Siapa kamu?" Lalu dia menjawab, "Aku adalah amal solehmu." Ini amal solehnya, menemani dia di kuburan. "Aku adalah amal solehmu. Karena kamu dulu kalau taat cepat, kalau maksiat lambat, maka Allah membalasi kamu dengan kebaikan." Kemudian dibukakan untuknya pintu surga dan pintu neraka. Lalu ditunjukkan kepada dia neraka. "Ah, neraka ini tempatmu ya. Neraka ini tempatmu. Kalau kamu maksiat kepada Allah." Wah, takut kan? "Karena kamu taat kepada Allah, Allah ganti dengan ini," ditampakkan surga. Ini lebih mengena. Ditampakkan neraka dulu, lalu surga. "Ah, ini tempatmu, diganti oleh Allah ini karena kamu taat." Begitu dia melihat isinya surga, dia langsung berdoa, "Rabbi ajil qiyamah sa'ah kaima arji' ila ahli wa mali." Ya Allah, cepat kiamat ya Allah, cepatkan kiamat supaya aku bisa segera kumpul dengan keluargaku dan hartaku di surga. Lalu dikatakan, "Uskun, kamu tinggal di sini dulu." Ini orang apa? Orang yang mukmin, beriman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang mukmin. Enak kan? Nikmat. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau kebalikannya membuat bulu kuduk merinding. Ini orang kafir atau orang fajir? Fajir itu orang berkelimang dosa, sampai mati belum tobat. Kalau dia sakaratul maut, dia hendak pergi meninggalkan dunia menuju akhirat, yang turun kepadanya adalah malaikat-malaikat yang keras lagi kasar, wajahnya hitam-hitam, menyeramkan, membawa kain yang kasar dari neraka. Lalu duduk di sekeliling dia sejauh mata dia memandang. Bayangkan dia sekarat, Dia lihat mana saja, yang dia lihat adalah malaikat yang hitam-hitam menyeramkan. Subhanallah, apa enggak takut ya. Kemudian datang malaikat maut alaihi salam, duduk di samping kepalanya. Malaikat maut mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju marah dari Allah dan kemurkaannya. Begitu kan, yang enggak mau keluar, ayo keluar, Allah marah kepada kamu, Allah murka kepada kamu, ayo keluar kau wahai roh yang busuk. Yang enggak mau keluar, rohnya begitu kan, rohnya tidak mau keluar, rohnya menyebar ke seluruh tubuh. Karena rohnya tidak mau keluar dan menyebar ke seluruh tubuh, maka terpaksa harus dicabut dengan paksa. Rohnya dicabut paksa. Di sini oleh Rasulullah Muhammad SAW diberikan perumpamaan, ibaratnya ya, seperti ada alat mirip dengan pemanggang sate gitu kan, panas ya. Di atasnya dikasih kain yang basah. Lalu alat pemanggang itu ditarik. Bagaimana kainnya? Kainnya bagaimana kira-kira? Kainnya robek-robek ya. Demikian pula ketika dia dipaksa ruhnya untuk keluar, maka fatuqatta' ma'ahal 'uruq wal 'ashab. Urat-uratnya, otot-ototnya putus semuanya. Kemudian setelah itu semua malaikat antara langit dan bumi melaknat dia. Malaikat langit melaknat dia. Terkutuklah kau, terkutuklah kau, terkutuklah kau. Malaikat bilang gitu semuanya. Kemudian malaikat penjaga pintu-pintu langit, ya, ditutup pintu-pintunya semuanya. Malaikatnya berdoa, ya Allah, roh ini jangan sampai masuk lewat pintu saya. Kemudian oleh malaikat dimasukkan ke dalam kain yang kasar dari neraka tadi. Lalu keluar daripadanya bau yang sangat busuk, melebihi bau paling busuk yang ada di muka bumi. Kemudian dia dibawa naik oleh para malaikat. Tiap-tiap melewati rombongan malaikat, mereka selalu bertanya, ma hadzal ruhul khabith? Ini rohnya siapa? Baunya busuk ini, baunya enggak enak. Yang membawanya mengatakan, fulan bin fulan. Disebutkan kejelekan-kejelekannya ketika di dunia. Hubungannya dengan Allah tidak baik, hubungannya dengan manusia tidak baik. Sampai ke langit dunia. Sampai ke langit dunia minta dibukakan, tidak dibuka. Tidak dibuka. Lalu Rasulullah Muhammad SAW membacakan ayat Al-Quran, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyata. Tidak akan dibuka untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam syurga sehingga ada onta yang bisa masuk lubang jarum. Kemudian Allah mengatakan, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Tulislah catatan amal dia di sijjin, di bumi yang paling bawah. Catatan amal-amal ahli neraka. Lalu Allah katakan, kembalikan dia ke bumi, karena aku berjanji menciptakan dia dari tanah, mengembalikan dia ke tanah, dan nanti akan mengeluarkan dia dari tanah juga. Lalu rohnya diapakan? Dilempar. Bukan dibawa turun ya, dilempar. Fatutrohu ruhuhu minasama torhan. Dilempar rohnya dari langit. Kemudian kalau kita melihat hadis yang lainnya, ketika ditandu menuju ke kuburan, karena ini orang jahat, maka dia teriak-teriak. Dia mengatakan, ya wailaha, aina tadhabuna biha. Aduhai, celaka. Kalian bawa saya kemana? Kalian bawa saya kemana? Takut ya. Kemudian sampai di kuburan, dimasukkan kubur, ditimbun. Biasanya di rumah yang besar, lapang, luas, terang benderang, dengan keluarga. Sekarang sendiri, sempit, pengap, gelap. Teman-temannya semuanya pulang, sehingga dia dengar suara sandal mereka ketika mereka pulang. Ya. Namun ini tidak bisa dijadikan dalil orang di kuburan pakai sandal. Ini pemberitahuan dari Nabi bahwa di kuburan ada orang pakai sandal. Itu ada masalah beda pendapat. Boleh enggak pakai alas kaki di kuburan? Kemudian datang kepadanya dua malaikat, Munkar dan Nakir, yang keras bentakannya. Dia didudukkan, Lalu dia ditanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Ternyata dia menjawab, ha, ha, la adri, aduh, aduh, aku tidak tahu. Lalu ditanya lagi, wa ma dinuk, apa agamamu? Dia hanya menjawab, ha, ha, la adri, aduh, aduh, aku tidak tahu. Lalu dia ditanya lagi, fama taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itha fikum, siapa orang yang diutus kepadamu, siapa nabimu? Enggak bisa nyebut. Lalu malaikat mengatakan, namanya itu Muhammad. Kemudian dia mengatakan, ha ha la adri, sami'tu an-nasa yaquluna dzak, aduh aduh aku tidak tahu, aku cuma dengar orang nyebut gitu. Lalu dikatakan, la daraita wala talauta, kamu tidak tahu dan tidak mau belajar. Jadi jawabannya bukan hafalan. Kalau hafalan gampang kan? Kita hafal enggak? Rabbiyallah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gampang. Jawabannya bukan hafalan, iman dan amal soleh. Dia gagal. Kemudian ada penyeru dari langit yang berseru, angkadab, dia bohong. Fa afrisu lahu minan nar waftahu lahu baban ilan nar, berilah dia hamparan permadani dari neraka dan bukalah untuknya pintu menuju neraka. Lalu kuburannya berubah menjadi lubang di antara lubang-lubang neraka. Panasnya neraka, racunnya neraka sampai di sana, dan kuburannya menyempit, disempitkan sampai tulang rusuknya patah. Subhanallah. Lalu datang kepada dia satu orang, wajahnya jelek, pakaiannya buruk, baunya busuk, sambil mengatakan kabar gembira dengan sesuatu yang membuat kamu tidak baik, yaitu ini adalah hari yang dijanjikan untuk kamu. Lalu dia tanya, siapa kamu? Semoga Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan keburukan. Siapa kamu? Wajahmu wajah yang mendatangkan keburukan. Lalu orang itu jawab, aku adalah amal jelekmu. Kamu dulu kalau taat lambat, kalau maksiat kamu cepat. Allah membalasimu dengan keburukan. Ya, ini menemani dia di kuburan, orang yang wajahnya jelek, pakaiannya jelek, baunya busuk. Kemudian dia dikuasai oleh malaikat yang mempunyai tiga sifat. Sifatnya apa? A'ma, asom, abgam, buta, tuli, bisu. Dia dikuasai oleh malaikat yang buta, artinya gak mau lihat, mau memelas model apa gak dilihat. Tuli, gak mau dengar. Dia mau teriak model apa enggak didengar. Bisu enggak banyak bicara. Tugasnya hanya menyiksa, menyiksa dan menyiksa. Dan malaikat membawa mirzabah min hadid, yaitu batang besi. Yang mana batang besi kalau dipukulkan ke gunung, gunung langsung berubah menjadi pasir. Lalu dipukulkan ke orang itu. Fayadribu darbatan fayasihu sayhatan yasma'uhu atau yasma'uhu kullu syai' illa thaqalain. Dia teriak dengan teriakan yang didengar oleh semua makhluk, yang tidak dengar cuma manusia dan jin. Kemudian dibuka untuk dia pintu neraka, ya. Lalu dia pun ketakutan. Dia mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah, jangan kiamat, jangan kiamat. Dia lebih memilih diazab di kubur daripada diazab di neraka. Inilah perjalanan kematian orang yang beriman dan orang yang kafir. Ya, insyaallah nanti kalau ada waktu kita akan bahas lagi apa namanya yang berhubungan dengan husnul khotimah, su'ul khotimah, kisah-kisahnya, sebab-sebabnya. Insyaallah nanti kalau ada waktu. Kemudian kalau ada waktu juga nanti kita akan bahas tentang surga dan neraka. Insyaallah pengajian sore ini saya sampai hari Sabtu depan. Sabtu depan aja. Kemudian hari Ahad pagi masih ada. Ahad sorenya insyaallah diganti oleh ustadz-ustadz yang lain. Karena rencananya saya berada di luar pulau insyaallah. Iktikaf di tempat lain insyaallah. Biidznillah. Jadi nanti kalau karena ayat sukses ini tinggal sedikit, insyaallah kita berapa hari lagi sudah tuntas. Ya, sudah tuntas ini. Jadi kita tetap menuntaskan ayat-ayat sukses. Dan kalau masih ada waktu yang lainnya nanti, nah kita akan bahas tentang husnul khatimah dan su'ul khatimah, insyaallah biidznillah. Masih ada sisa waktu. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Ustaz, bagaimana menguatkan diri untuk tidak mengeluh pada selain Allah saat ditimpa cobaan? Ya, kita ingat-ingat ganjarannya. Kalau kita mengeluh, kita enggak termasuk orang yang sabar. Tapi mengeluh bukan enggak boleh loh ya. Mengadu bukan enggak boleh. Mengadu itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Mengadu kepada orang yang boleh itu adalah orang yang tepat sasaran, yang diharapkan dia bisa memberikan masukan, memberikan solusi, itu enggak apa-apa. Jadi bukan kepada semua orang. Saya pernah dititipi uang 300 ribu pada tahun 1992 oleh kawan untuk beli barang ke luar negeri tempat saya akan bertugas. Saya baru kembali 7 bulan kemudian dan kehilangan kontak dengan kawan tersebut. Apakah uang titipan tadi menjadi hutang saya kepadanya? Bagaimana cara saya mengembalikan kepada kawan tersebut? Mohon penjelasannya. Iya, dicari informasi. Kalau tidak ada, ya kepada ahli warisnya. Ahli warisnya. Kalau ada ahli waris, kembalikan. Ini miliknya fulan. Kembalikan ke mereka. Kalau tidak ada juga, benar-benar putus total, ya, ya sudah, disodakohkan aja dengan niat miliknya orang tersebut. Sodakohkan dengan niat miliknya orang itu. Itu solusinya. Pak Ustadz, apakah istilah roh gentayangan itu benar-benar ada? Dan bagaimana ini bisa terjadi? Iya, itu hanya ada di Indonesia. Negara lain enggak ada. Enggak ada. Roh gentayangan di negara lain enggak ada. Pocongan juga di Indonesia aja. Negara lain enggak ada. Ya, jadi itu apa namanya? Itu istilahnya apa itu? Mitos-mitos ya. Orang-orang ngarang-ngarang sendiri itu. Di Indonesia aja, tempat lain enggak ada. Di Arab Saudi enggak ada roh gentayangan. Yang ada jin gentayangan ada. Karena orang itu ketika mati rohnya berada di tempat lain. Orang baik ada rohnya tempatnya sendiri, orang jahat ada tempatnya sendiri. Cuman tempatnya di mana ada perbedaan pendapat. Ya, Al-Allama Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya Ar-Ruh menyebutkan ada banyak pendapat di mana tempatnya. Ada yang berpendapat, ini pendapat ya, bisa benar bisa salah. Orang beriman rohnya kumpul di sumur Zam-Zam. Orang-orang jahat rohnya kumpul di sumur Barhud namanya, Bi'r Barhud. Itu di Hadramut. Ada sumur namanya Bi'r Barhud. Ya, itu dalam dan angker sekali dan baunya busuk. Itu kan tembus sampai ke neraka Jahannam. Ya. Ini pendapat, bisa benar bisa salah, wallahu alam. Ya. Yang jelas roh itu ada tempatnya sendiri. Orang baik rohnya ada tempatnya sendiri, orang jahat rohnya ada tempatnya sendiri. Enggak ada roh gentayangan. Yang roh gentayangan itu bukan rohnya orang mati, itu boleh jadi adalah jin korin namanya. Korin itu, kita masing-masing kita ini punya korin yang selalu menyertai kita. Ada setan, ada jin, ada malaikat. Kita punya korin. Jika kadang ada orang mati, ya, itu oleh dukun bisa dipanggil rohnya, dimasukkan ke dalam orang sebagai media. Lalu cerita semua tentang orang mati itu. Rahasianya cerita. Lah ini bukan rohnya dia. Ini adalah korinnya. Jin yang menyertai kita. Itu tahu tentang kita semuanya. Jadi gak ada ya. Roh gentayangan itu gak ada. Orang mati sudah mati di alam lain. Orang baik ada alamnya. Orang jahat ada alamnya. Ya mudah-mudahan roh kita kumpul dengan rohnya orang-orang baik. Jangan sampai kumpul dengan rohnya orang-orang jahat. Ya, saya kira itu aja. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk sesi kuisnya. Itu ada 4 buku kecil. Buku yang pertama Hisnul Muslim edisi At-Tibyan, terbitan At-Tibyan. Jadi pertanyaannya, kemarin sampai di surat apa ayat berapa? Ya, At-Taubah ayat 20. Arif Rahman nomor HP sekian-sekian Cipta Mulya. Ya, benar. Yang kedua, kitab Hisnul Muslim lagi. Ini kitab yang penting ya. Ini kitab yang penting. Kita perlu bawa kitab ini kemana-mana. Gandengannya Al-Quran. Ini kitab zikir dalam keseharian. Mulai pagi sampai pagi. Dari Al-Quran dan Sunnah. Dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, At-Taubah 20. Pak Maskun Ngajum. Nomor HP sekian-sekian. Ya, Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, kitab Usulul Iman, penjelasan mendasar rukun iman karya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. At-Taubah ayat 20, Abdul Razak AZ. Nomor HP sekian-sekian, Bumiayu, Malang, ya. Kemudian yang terakhir, peran iman dalam ibadah karya Syekh Utsaimin juga. At-Taubah ayat 20, Dito Perum. Perum apa ini? Garaya. Iya. Perum Garaya ya. Garaya Permai. Nomor HP sekian-sekian. Ya, Alhamdulillah. Yang dapat ini ikhwan semuanya ya. Ya, demikian wallahu alam, mari kita tutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman kathira. Rabbana ufir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu dan bapak kami. Sayangi mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka berdua mendidik kami ketika kami kecil. Ya Allah, ibu dan bapak kami yang masih hidup ya Allah, berikan kepada mereka sehat walafiat, selamat, sejahtera, taat, istiqamah. Kalau meninggal dunia, tutuplah dengan husnul khatimah. Ya Allah, ibu dan bapak kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, jadikanlah mereka bahagia di alam kubur sana ya Allah. Mereka mendapatkan alam kubur yang menjadi taman di antara taman-taman syurga. Kuburannya luas sejauh mata memandang. Berikanlah kebahagiaan di sana ya Allah. Berikanlah keridhaan-Mu ya Allah. Dan masukkanlah kedua orang tua kami ya Allah ke dalam syurga Firdaus yang paling tinggi. Selamatkan keduanya dari api neraka. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati-hati kami di atas agamamu. Allahumma rizukna taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa taubatan nasuha sebelum kami mati ya Allah. Allahumma tawaffana wa anta radin anna. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan kau ridha kepada kami. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar engkau menutup umur kami dalam keadaan yang terbaik. Kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada mati dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma ij'al akhira kalamina fi hadhihi dunya la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah akhir kalam kami di dunia ini adalah la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu dan syurgamu, dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wal muslimin minan nar. Ya Allah, bebaskan kami semuanya dari api neraka ya Allah. Bulan Ramadan adalah bulan pembebasan dari api neraka. Jadikanlah kami termasuk di antara mereka ya Allah yang kau bebaskan dari api neraka ya Allah. Kami, ibu bapak kami, anak-anak kami, keluarga kami semuanya ya Allah, dan kaum muslimin semuanya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna